Allah Ta'ala. Kita masih di pembahasan isim tasghir. Kata beliau, wasyartul musaggar, syarat isim yang ditasghir. Sudah? Oh, Masya Allah. Kalau mulai berhamdulillah ta'ala wa abadiyatuhu salatah. Selama ini kita cuma, memang kalau di buku dasar ya, hanya satu saja yang diberikan. Ya, fu'ai. Ternyata bangunannya ada tiga. Bangunannya ada tiga. Dan tidak perlu kita kasih di dasar tiga, karena ini dua. Ini khusus yang kata lebih dari tiga. Fu'ail, fu'ail, fu'ail. Tiga. Jadi sebenarnya sama semua. Dhamma yang pertama, kasroh sebelum terakhir. Kan gitu. Fu'ail. Dhamma yang pertama, fathah yang kedua, sebelum terakhir ada ya, cuma ada tambahan huruf lagi. Fu'ail, fu'ail, fu'ail. Kafulais duraihim dunainir. Tahu kan? Ya, dunainir. Wadu'ahadil amtilata al-ghalil. Yang meletakkan tiga ini adalah al-ghalil dalam bahasa. Waqala, dan beliau bilang, alaiha buniat mu'amalatan nas. Di atasnya lah dibangun mu'amalatan nas. Wal-waznu biha istilah nukhos bihadzal bab. Wazan dengannya adalah istilah yang khusus di bab ini. Karena tiada bentuk lain. Ini dalam adalah bentuk khusus, bentuk apa? Bentuk apa? Tasghir. Untuk apa? Li'ajli taqrib. Ini untuk mendekatkan. Walaysa alal mizan as-sarfi. Dia bukan di atas timbangan apa? Sorof. Cuma karena dari bentuk mufrad ke bentuk tasghir ada perubahan, maka dimasukkanlah pembahasannya di mana? Di sorof. Jelas ya? Iya, Masya Allah. Ala taro, tidakkah kamu melihat annanah, bahwasanya contoh uhaimir, mukairin, sufairij, waznu hasorti ufail, mufail, fuail, sam gitu. Kalau ditimbang sorof, nah ini tidak ada di sorof. Tidak ada di sorof. Wa amma tasghir fa huwa fuail fil jami'. Ini kalau di sorof, seharusnya kan uhaimir, ufail. Iya, itu maksudnya. Mukairin, mufail. Fu sufairit sufail, fuail, kan begitu. Ada pun tasghir, maka dia hanya fuail semuanya. Jadi walaupun uhaimir fuail, mukairit fuail, sufairit fuail, paham? Dia punya wazan apa? Khusus. Itu fuail tidak bisa antum ganti dengan hamzah huruf pertamanya. Anda paham? Huruf pertamanya tidak bisa diganti dengan mim. Jelas. Halus fa fuail. Fu'ail, fu'ail, fu'ail. Harus begitu, apapun bentuknya, dia. Jelas ini? Paham ini? Hanif? Wal aslu fi tilkal abniyah, asal dalam bangunan tadi itu tiga tadi, fu'ail. Tapi ini bahwa khos bisulati. Ini khusus untuk apa? Tiga huruf. Semua tiga huruf dibuat menjadi apa? Fu'ail. Seperti misalnya, rojul, walad, abdun, abi, abi, ubay, kan abi abamun, abamun, ubay wun, paham ini? Setelah itu wawnya diganti menjadi, ya menjadi ubayun tasdi. Dibahami ini? Ini sulati. Walabutta min domil awal wala takdira. Masya Allah. Harus di doma huruf pertama. Walaupun harus ditakdir. Kalau misalnya tidak nampak. Pokoknya harus di doma. Walaupun takdir. Wabatu tani. Dan harus di fathah yang kedua. Wajtilabu ma ya. Wajtilabu ya insalita sakina. Kemudian didatangkan. Diambil ya ketiganya. Sukun. Maksudnya walaupun tidak ada ya di mufrad, tapi harus diijtilah, didatangkan, diambil ya sebagai huruf ketiga dan disukun. Paham kan? Waktu sama ya atas tasghir. dan ini dinamakan ya tasgir, sebagaimana alif di sigo muntahal jumu namanya apa? Alif sigo muntahal jumu. Tahu gak ini namanya apa? Ya tasgir, karena memang khusus ada didatangkan untuk isim tasgir. Wa intasar titulati ala tilkal amal salatah, dan terbatas pada tulati di atas tiga amalan itu, maksudnya dhamma, fathah, tambah ya. Dipahami ini? Dhamma, fathah, tambah ya. Falaisanahu lughayza lil lughat wa zumair lil jaban, zumair lil jaban, untuk yang tidak berani tasgirah, tidak ada untuk tasgirah. Kenapa? Ini bukan tasgirah li sukun tanihima wa kauni ya laysa salisa, karena huruf keduanya sukun dan yang ketiga ya-nya kedua, kemudian ya-nya apa tidak sebagai huruf yang ketiga. Paham gak ini? Ini bukan tasgir, karena syarat tasgir itu huruf kedua harus di fathah. Kemudian kalau belum wa in kana musaggar mutajawizan li ats-tsalatsata, kalau yang ditasgir melewati tiga huruf, maka ihtija ila ziyadati aman rabi, maka butuh ditambahkan amalan tugas yang keempat. Wa kasru ma ba'da ya tasgir, kemudian yaitu antum tinggal kasro apa yang setelah ya tasgir. Ini kalau empat huruf, misalnya Ja'far menjadi apa? Jadi misalnya cocok dhamma huruf pertama, fathah huruf kedua, setelah kedua tambahkan ya yang ketiga. Berarti masih ada dua huruf lagi ya. Sudah kasro huruf setelah ya. Jelas. Jadi Ja'far menjadi Ju'aitir. Jadi tambahannya itu tuman kasro setelah ya. Ya-nya tetap yang ketiga, bukan sebelum terakhir. Dipahami? Dipahami? Wa huwa bina fu'ail, yaitu bangunan fu'ail, ka ju'aitir fi Ja'far, seperti ju'aitir pada Ja'far. Tsumma in kana ba'dal maksur haful qabla al-akhir, kemudian setelah yang dikasro ada huruf lin, setelah yang dikasro tadi itu kan dikasro huruf setelah ya, kemudian setelah yang dikasro tadi itu setelah huruf ya itu, setelah huruf ya kemudian ada huruf lagi, ada huruf lin, ada huruf apa? Lin. Fa in kana ya baqiya, kalau ya ya tetap, seperti kindil anu bilang apa? Kunaidil. Bang, kalau ya tetap. Fatakul fihi kunaidil wa illa kuliba ilaiha. Kalau tidak, maksudnya kalau bukan ya. Illa jika bukan ya. Jika bukan ya, wa illa jika bukan ya. Bukan illa kecuali. Dan wa illa jika bukan ya, maka kuliba ilaiha, maka diubah kepada ya. Dah, maksudnya kalau dia waw atau alif, maka diubah ke ya hurufnya. Ka seperti musaibi usaifi fi misbah wa usfur. Ya. Itu kan alif dan waw, tapi diubah ke mana? Oke ya, jelas. Jelas ya? Selesai. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, wa huwa bina fu'ail, berarti dia masuk di bangunan apa? Fu'ail. Jelas. Kemudian kata beliau wa yatawassal ila hadainil bina'aini bima tuwassila bihi ila bina'i fa'alil wa fa'alil fil taksir, dan bisa didapatkan kepada dua bangunan ini kepada apa yang didapatkan padanya bangunan fa'alil dan fa'alil. Sama. Dah, fa'alil kalau 4 huruf dan fa'alil kalau 5 huruf, tapi setelah alif taksir yang di kasro, setelah kasronya itu adalah huruf mat. Kan sama hukumnya. Sama. Ya. Minal hadz wujuban, bahkan berupa penghilangan secara wajib yang dulu itu. Kalau bisa dihilangkan, hilang. Iya kan? Hilang kelima atau keempat? Tergantung. Kalau huruf keempat sama dengan huruf tambahan, hilang keempat. Atau sama dengan makhrajah, maka hilang keempat. Kalau tidak, maka hilang kelima. Antum ingin kembali? Sama prosesnya. Dari berupa penghilangan secara wajib atau takhir memilih. Fatakul fi safarjan, antum katakan pada safarjan apa? Wa farozdak, antum bilang apa? wa mustaqrat dan mustaqrib, wa alanda, wa lay, wa yalanda, wa haizabun. Antum bilang apa semuanya? Sufairij. Hilang apa itu? Hilang apa? Lamnya. Karena yang keempat bukan huruf ilah, bukan huruf tambahan. Furoi, furoizid, hilang? Ko. Furoizid, hilang? Dal. Karena dal sama dengan huruf apa? Huruf tambah, tambahan. Dari sisi apa? Dari sisi apa? Makrot. Mukhairid, apa yang hilang? Sin dan ta. Karena ini tambahan. Kenapa tidak hilang mimnya? Karena dia punya mazi, mazia. Sama ceritanya. Jadi intinya puncaknya wazannya itu hanya fu'ain, fu'ain, fu'ain itu. Kalau lebih dari itu, hilangkan. Yang keempat atau yang kelima. Paham Ahmad? Ingat kembali jangan. Yakin. Yakin. Yakin. Alhamdulillah. Mubal. Paham? Jangan terpaksa. Jangan tertekan. Kalau tidak paham, bilang. Yakin paham? Yakin? Jangan antum bohong. Saya tidak suka. Kalau antum jujur, saya kasih uang. Paham? Hah? Oh, paham. Alhamdulillah. Kata beliau rahmatullah ta'ala. Setelahnya. Ewa ulayyid. Itu yang setelahnya. Ulayyid. Yulayyid. Paham ini? Wa huzaibin. Wa fisaronda. Wa alanda. Itu bilang apa? Surainide. Ulainide. Jelas ini? Kalau dicetakan saya ada salah harokat di yulayyade. Yulayyide. Ini juga ulainade. Sebenarnya apa? Ulainide. Dicetakan saya salah. Dicetakan saya salah harokat. Antum? Dikasar semua sebelum terakhir. Semua. Alhamdulillah. Cetakan kita Anwar. Alhamdulillah. Ada salahnya. Ya. Suraide, ulaide boleh ma ilalihi ma ilal qadi. Kemudian setelah itu di ilal dengan ilalnya qadi. Maksudnya dihilangkan ya-nya. Dihilangkan apa? Ya-nya. Kama jaza fi taksiri ta'widu ya qoblal akhir mimma hudiba. Ya juzuhuna aido, masya Allah. Ini faedah penting. Sebagaimana boleh pada jamak taksir diganti ya sebelum terakhir dari apa yang dihilangkan. Dah. Sebagaimana pada jamak taksir ya bisa menggantikan, dah. Bisa digantikan dengan yang sebelum, bisa menggantikan atau apa apa bahasanya bagus. Sebagaimana ya bisa diletakkan sebelum terakhir, dah. Sebagai pengganti dari apa yang telah hilang. Dan apa yang setelah hilangkan dulu kan gitu. Kalau antum hilangkan di jamak taksir boleh ganti ya sebelum terakhir. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Lihat ya. Ya juzu huna aidan boleh di sini juga. Fataqulu fi sufairij. Antum bilang apa? Sufairij. Dari mana ya yang kedua itu? Sebagai pengganti dari huruf yang hilang. Kama kulta fi taksir, sebagaimana antum katakan kepada jamaah taksir, safarij, safarij. Wala yumkin ziyadatuha fi taksiri wa tasgir, nau ihrin, ihrin, ihrin jaman. Masdar ihron jama, ihrin jaman, masdar ihron jama, listigori mahaliha bilya al-munkoriba anil alif fil mufrad. Kata beliau, tidak mungkin ditambah pada taksir dan tasgir seperti ihirin jamak. Tidak bisa untuk ganti dengan ya ini. Kenapa? Mas ini masdarnya ihron jamak karena dia sudah sibuk tempatnya dengan ya yang dipindah menjadi alif dalam mufradnya. Kan gini, seperti gini. Miftah, miftahun. Ini kan kalau di jamak apa kemarin? Mafatih. Ganti alifnya dengan iya, kan begitu. Demikian pula ini pada kata ini. Kalau sudah ada ya, alif diganti menjadi ya. Boleh kita tambah ya lagi? Boleh kita tambah ya lagi? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan ya yang a, yang ada, yang diganti dari a, alif. Jelas ini. Jelas ini. Mubar. Ahmad. Mubar. Jelas. Yakin. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena sibuk tempatnya. wa ma ja'a fi babai at-tasgir wa taksir mukhalifan lima sabaqo fasyad. Masyaallah. Apa yang datang dalam bab tasgir dan taksir menyelisih apa yang telah lewat, maka itu dihukumi apa? Dihukumi apa? Syad. Mitalu fi taksiri, ya, contoh dalam taksir, jam'uhum, jamak mereka, makanan ala am, makanan ala am, apa itu? Hah? Amkun, seharusnya? Seharusnya? Seharusnya makanan, seharusnya apa? Hmm? Seharusnya apa? Hah? Makanan, seharusnya apa? Dia jamak amkun, seharusnya? Hmm? Siapa itu? Makan. Apa? Am? Am? Kinah. Kan zamannya ab'ilah. Fa'al, fu'al, fi'al, ab'ilah. Dipahami? Caranya jadi makan am kinah. Tapi dia bilang apa? Am kun. Ya. Warahatun wa kura'un ala arohin wa ara arot akari. Ini salah. Pangkat wa batilan wa haditan ala abatil wa ahadi, salah. Wal kias, kiasnya ini dia amkina arhud ruhud tak aruf abruah, ya abruah bawatil ahditah, jelas kan ada kiasannya, tapi mereka jamak itu salah. Wa mitalu fi tasgiri tasgiruhum, contoh tasgir adalah tasgir mereka maghriban, seharusnya apa ini tasgirnya dulu? Maghriban apa tasgirnya? Mogoi, mogoi rib. Wa isya ala mogoi riban. Wa usayyan. Ya itu. Wa insanan wa laylah ala unaisyan. Lay la la luyay liyah. Luyay liyah. Wa rajul ala ruwayjil. Banyak sekali tambahannya. Paham? Wa sib wa sibiyah. Wa gilmah, dia bilang apa? Ha? Wa banun ala usai dia ogor ogoi lima ubai nun famin. Wa usaiya wa asiya ala usai siya. Wal kias, sementara kiasnya mugoi usai unai unai sin lu luyaila rujail subai subayya gulaima gunayyun amini usayya, seharusnya begitu. Wakila inna hadil alfat mimastugniya fihi bitaksirin wa tasgir muhmal, antaksir wa tasgir musta'mal. Masya Allah, katanya ada juga mengatakan bahwa lafal-lafal ini dari apa yang dicukupkan padanya dengan tasgir dan dengan taksir dan tasgir yang sudah muhmal, sudah tidak dianggap sebagai isim tasgir atau sudah tidak dianggap sebagai jamak taksir. Tak dari taksir dan tasgir yang dipakai. Paham? Tak, jadi sudah dianggap muhmal, bukan lagi jamak taksir, bukan lagi sifat muntahal. Bukan lagi jamak taksir, bukan lagi isim tasgir. Tak sudah diihmal dari yang musta'mal. Asal yang tadi dipakai sebagai jamak taksir, dipakai sebagai isim tasgir, tapi setelah itu diihmal. Apa artinya diihmal? Tidak dianggap lagi. Jelas ini? Jelas ini? Kemudian setelah itu nanti akan disebutkan wa istatna min kasri ma ba'da ya'i tasgir bima tajawaza an salata. Kemudian dikecualikan dari kasro apa yang sebelum ya tasgir, kan sebelum ya tasgir kan harus di ya di setelah ya tasgir kan harus di kasro, tapi dikecualikan tiga perkara. Sebentar nanti insyaallah kita akan mengetahui.